الحمد لله العزيز الغفار مكوير الليل على النهار تبصرة للقلوب والأبصار أفضل الصلاة وأحسن التسليم على سيد المصطفين الأخيار وعلى آله الأطهار وصحب الأبرار ومن تبعهم على تعاقب العصر. أما بعد, الحمد لله segala puji bagi Allah yang mengumpulkan kita di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih dalam rangka melanjutkan tafaqquh fid din, belajar ilmu fikih, yang kita masih melanjutkan pembahasan kitab At-Tadhhib fi Adillati Matnil Ghayati wa At-Taqrib. Wa hadha huwa al-majlis as-sabi' min hadhihi al-majalis. Pembahasan yang telah lalu ya sudah kita bahas tentang furudul wudu. Ya, furudul wudu, wajib-wajib wudu, fardul wudu, ya sittatu asya. Ada 6 hal. Kemudian selanjutnya, maka itu sudah ya bisa dipahami, setelah ada yang wajib maka di situ ada yang sunnahnya. Al-Imam Al-Qadhi Abu Suja' rahimahu taala, ya, beliau katakan di dalam kitabnya, wa sunanuhu 'ashratu asya, ya, dan sunnah-sunnahnya, yakni sunanul wudu 'ashratu asya. At-tasmiyatu, yang pertama membaca bismillah, وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء. Yang kedua, mencuci kedua al-kaf. Al-kaf itu batasannya hingga pergelangan tangan. قبل إدخالهما الإناء, sebelum memasukkan kedua telapak tangan tersebut ke dalam air. والمضمضة والاستنشاق. Yang ketiga, kumur-kumur dan istinshaq. Menghirup air ke hidung sekaligus menyemburkannya. Ini di dua perbuatan dihitung satu. Dua perbuatan dihitung satu. Al-matmadah dan al-istinsyaq. Wa mashu jami'ir ra'si. Yang keempat, mengusap seluruh kepala. Wa mashul udhunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadidin. Yang kelima, mengusap telinga zahirnya, ya, yang bagian luarnya, wa batinihima, dan bagian dalamnya, bima'in jadidin, dengan air baru. Wa takhlilu lihyatil kathati. Yang keenam, menyela-nyela jenggot. Jenggot yang bagaimana? Jenggot yang tebal. Nanti kita jelaskan batasan tebal dan tidak. Wa takhlilu asabi'al yadaini wa rijlain. Yang ketujuh, menyela-nyela, ya, jemari tangan dan kaki. Wa taqdimul yumna 'ala al-yusra. Yang kedelapan, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Yang kanan terlebih dahulu. Wa taharatu thalathan thalathan. Yang kesembilan, yang taharah yakni semua cucian dan usapan tersebut tiga kali tiga kali. Wal muwalatu, dan runut. Perbuatan wudu dilakukan secara runut berturut-turut langsung, tidak dijeda. Ya, ini 10, ya, 10 yang merupakan sunnah-sunnah wudu. Insyaallah kita bahas, ya, satu per satu. Yang pertama, wa sunanuhu 'ashratu asya' at-tasmiyah. At-tasmiyah yakni dengan mengucapkan bismillah. Ya, mengucapkan bismillah. Yang Syekh Al-Mustafa Al-Bughra, beliau bawakan salah satu hadis dalam bab tersebut, yakni bab membaca bismillah sebelum berwudu. Hadis riwayat An-Nasa'i bisnanin jayyid, ya, dengan sanad yang jayyid. An Anas radhiyallahu anhu qol talaba ba'du ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wudu'an. Ya, dari Anas bin Malik bahwasanya sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta, ya, wudu'an, mencari wudu, mencari air untuk wudu. Wudu'an, Allah alam zahirnya ini wudu'an, air untuk wudu. Wudu' berbeda dengan wudu. Wudu'an itu fi'ilnya, perbuatan wudhu'nya. Wudhu'an al-ma'ul ladhi yutawadda'u minhu, air yang digunakan untuk berwudhu, al-wudhu. Falam yajidu ma'an, namun para sahabat tersebut tidak mendapatkan air. Faqala sallallahu alaihi wasallam hal ma'a ahadin minkum ma', ya, kemudian Nabi SAW bertanya, apakah, ya, salah seorang kalian ada yang memiliki air? Fa'utiya bima'in, kemudian dibawakan airnya. Fawadaya dahu fil ina illa di fihi ma. Kemudian Nabi SAW memasukkan tangannya ke dalam bejana yang di dalamnya ada air. Thumma qala tawadda'u bismillah. Ya, kemudian Nabi SAW bersabda, tawadda'u bismillah. Berwudhulah dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah. Fara'aitul ma'a yafuru min baini asabi'ihi hatta tawadda'a nahwu sab'ina rajulan. Ya, maka kata Anas bin Malik, aku lihat ya air menyembur dari jemari Nabi SAW ya hingga 70 sahabatnya itu berwudu. Airnya hanya sedikit. Tapi Nabi SAW pakai berwudu, air yang sedikit tersebut kemudian menyembur dari tangannya. Ya, air menyembur dari tangannya dan para sahabat berwudu dengan ya wudu dari tangan Nabi SAW. Ya, syahidnya ya, potongan menjadikan dalil tawaddu bismillah. Ya, perintah untuk berwudu dengan menyebut nama Allah. Hanya saja, ya, apa hukumnya? Ya, hukumnya sunnah. Loh, bukankah ini fi'il amr, ya, perintah, dan hukum asal perintah dalam usul fiqh itu dibawa kepada wajib. Ya, dibawa kepada wajib. Maka dalam madzhab Syafi'i, ya, semua bagian wudu yang tidak disebutkan di ayat wudu Al-Maidah ayat 6 terhitung sebagai sunnah. Ya, terhitung sebagai sunnah. Semua lafaz perintahnya dipalingkan dari wajib kepada sunnah. Ya, kenapa? Karena mustahil Allah mengajarkan ayat wudu di Al-Qur'an yang wudunya itu wudu'un ghairu mujzi. Ya, wudu yang belum mencukupi. Ya, maka sudah pasti itu wudu yang mencukupi. Ya, sudah sah wudunya. Kalau ada wajib yang kurang, oh ternyata ini ada wajib yang kurang, berarti wudu di surat Al-Maidah belum sah. Maka segala anggota wudu atau bagian-bagian wudu yang tidak disebutkan di Al-Maidah dibawa kepada sunnah, walaupun dengan lafaz fi'il amr. Wa ghuslul kaffayn qabla idkhalihima al-ina'a. Yang kedua, mencuci kedua telapak tangan. Ya, mencuci kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke dalam bejana. Ya, ini pun sabit dari hadis Uthman bin Affan dan dari hadis Abdullah bin Zaid dan para sahabat lainnya. Ya, dari hadis Abdullah bin Zaid, fa akfa ala yadihi min at-tawri. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, bahwasanya Abdullah bin Zaid ya diminta untuk mencontohkan bagaimana wudunya Nabi SAW, fa akfa ala yadihi min at-tawri. Kemudian dia menuangkan ke kedua tangannya dari bejana di luar. Ya, di luar bejana. Maka sunnahnya pun demikian, mencuci kedua telapak tangan di luar bejana sebelum memasukkan ke dalam bejana. Ya, namun mencuci kedua tangan ini ada tiga keadaan. Tiga keadaan. Keadaan yang pertama, yakin bahwa di tangannya ada najis. Ya, ketika tangannya yakin bahwa tangannya ada najis, maka ketika itu ya makruh karahatu tahrim untuk memasukkan tangannya ke dalam air. Ya, makruhnya yang haram untuk memasukkan tangannya ke dalam air. Kenapa? Karena dia menyia-nyiakan airnya, idha'atul mal. Ya, membuat airnya tidak bisa digunakan untuk bersuci ketika di tangannya ada najis. Maka wajib dia cuci terlebih dahulu ketika yakin di tangannya ada najis. Keadaan yang kedua, ya, ketika dia ragu, ya, apakah najis atau tidak. Ragu di tangannya ada najis atau tidak, maka makruh untuk mencelupkan tangan ke air, ke bejana langsung. Contohnya apa? Contohnya ketika bangun tidur. Ya, bangun tidur, dan itu pun sabit dari hadis Abu Hurairah. Ya, idza istayqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan. Ya, jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka jangan celupkan tangannya ke dalam air hingga dia mencucinya 3 kali. Ya, kenapa kok dilarang oleh Nabi SAW? Ya, illatnya dijelaskan oleh para ulama, karena lihtimali wuqu'ihi fi najasa. Karena ada kemungkinan tangannya itu jatuh di tempat yang najis. Ya, kenapa? Karena di akhir hadisnya, fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh. Ya, karena salah seorang dari kalian tidak mengetahui di mana tangannya bermalam. Ya, ini ada kalanya ya dia memegang ya kemaluannya atau tempat najisnya, tempat hadas. Ya, sedangkan dia dalam keadaan tidur. ya, maka ketika dia bangun tidur atau ragu ada najis atau tidak, maka dia makruh untuk langsung mencelupkan, ya, tapi dia cuci terlebih dahulu. Keadaan yang ketiga, ya, ketika dia yakin taharatuhuma, ketika dia yakin kedua tangannya itu suci. Nah, bagaimana hukumnya? Tidak makruh untuk langsung mencelupkan tangannya ke dalam bejana, hanya saja tetap sunnah untuk mencuci di luar bejana. Bisa dipahami? Tidak makruh. Loh, bedanya apa dengan yang kedua? Ini mungkin agak bingung di situ. Kalau keadaan yang kedua, yakni ragu adanya najis, maka itu makruh mencelupkan air. Makruh mencelupkan air. Sunnah, dengan sunnah yang muakkadah untuk mencuci tangan di luar bejana. Bahkan kalau dalam mazhab Ahmad itu wajib. Mencuci tangan di luar bejana itu wajib. Ya. Tidak boleh langsung mencelupkan tangan ke bejana. Adapun keadaan yang ketiga, yakni yakin bahwa tangannya itu suci, dia tidak makruh mencelupkan, boleh mencelupkan. Tapi kalau dia mau mencuci di luar, sunnah, tapi bukan sunnah ya muakkadah. Bisa dipahami? Ini tiga keadaan ketika mencuci tangan. Ya, sebagaimana jelaskan, ya, kurang lebih itu saya ringkas saja sebagaimana jelaskan oleh Taqiyuddin Al-Hisni. Wal madmadatu. Ya, kemudian yang berikutnya adalah ya berkumur-kumur. Wal istinsyaqu, ini sudah satu paket. Ya, di banyak hadis dia disebutkan sebagai satu kesatuan. Wal madmadatu wal istinsyaq. Ya, dalil kumur-kumur dan al istinsyaq itu satu paket juga sebenarnya dengan al istinthar. Ya, al istinthar idkhalul ma' fil anf, menghirup, memasukkan air ke hidung. Al istinsyaq ikhrajuhu, ya, mengeluarkan air dari hidung, ya, dihirup kemudian dikeluarkan. Sebagian hadis ada kalanya hanya menyebutkan dengan lafaz istinsyaq saja. Sebagian hadis ada kalanya hanya menyebutkan istinthar saja. Itu mimbabi toy ke dalam bahasa Arab. Yakni dia menyebutkan sebagian tapi sudah otomatis mencakup keduanya. Ya, mencakup keduanya. Lafaz istinsyaq sudah mencakup istinthar. Lafaz hadis yang istinthar sudah mencakup istinsyaq. Ya. Maka ini termasuk sunnah. Ya, yang sunnah yang ditetapkan berdasarkan hadis yang sahih. Ya, dari hadis Abdullah bin Zaid. Ketika dia diminta untuk ya bagaimana wudunya Rasulullah SAW, ya beliau, ya saya ringkas saja, faqfa'a yadihi minat tawri faghasala yadayhi thalathan wa adkhala yadahu fit tawri famadmada wastanthara bithalathi gharafatin wastanshaqa wastanthara thalathan bithalathi gharafatin. Ya, dia istinshaq dan istinthar, ya, tiga kali bithalathi gharafatin, dengan tiga kali cidukan. Ya, istinsyaq dia menghirup kemudian menyemburkan tiga kali dengan tiga kali cidukan. Tandanya apa? Bahwa tidak dipisah. Ya, tidak dipisah antara kumur-kumur dengan istinsyaq. Kumur-kumur dengan istinsyaq tidak dipisah. Sunnahnya satu kali cidukan cukup untuk kumur-kumur dan istinsyaq. Ya, bagaimana kalau dipisah? Apakah boleh? Boleh. Ya, tidak menyebabkan batal wudunya. Kenapa? Karena ini sunnah saja. Menggabungkan kumur-kumur dan istinsyaq itu sunnah. Kenapa? Karena dia mimbabil fi'li, termasuk dalam bab fi'il Nabi SAW, hukum asal semata-mata perbuatan Nabi SAW dibawa kepada sunnah, tidak dibawa kepada wajib. Maka bagi yang misalnya kurang kemudian tidak sampai hirup hidung, dia ambil untuk lagi untuk hidungnya, boleh. Ya, sebagaimana juga di dalam hadis yang lain, ya, dari hadis Aisyah, asyratun minal fitrah, ada 10 yang termasuk fitrah, yang diantaranya al istinsyaq wa istinsyaqul ma, ya, dan istinsyaq menghirup air ke hidung. Ya, dan kesepuluhnya adalah wa nasitul asyra ila an takuna madmadah, sebagian rawi ragu, ya, saya lupa apakah yang 10, ya, paling tidak itu kurang lebih adalah madmadah, kumur-kumur. Hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kemudian ya kumur-kumur, apakah disyaratkan harus menggoyang-goyang air di dalam mulut atau tidak? Khilaf para ulama, sebagian ulama mensyaratkan hal tersebut. Yani yang namanya kumur-kumur itu idkhalul ma' wa man idkhalul ma' wa tahrikuhu, memasukkan air ke mulut beserta menggoyang-goyang, ya, digoyang-goyang, bukan hanya memasukkan langsung keluar, ya, tapi digoyang-goyang. Ya. Apakah disyaratkan hal yushtaratu majuhu? Apakah disyaratkan harus dilepeh lagi? Ya. Dibahas oleh sebagian ulama bahwa itu tidak syarat. Ya, itu tidak syarat. Yani apa? Kalaulah dia kumur-kumur, kemudian dia telan, kumur-kumurnya sah. Tapi kalau dia dalam keadaan puasa, puasanya batal. Ya. Kumur-kumur 3 kali, keluarnya 2 kali. Ini ya, wudunya sah, puasanya batal kalau dia puasa. Jadi kalau itu tidak disyaratkan membuangnya sebagai sahnya kumur-kumur. Dan istinsyak pun yang disunnahkan untuk bersungguh-sungguh. Ya, sebagaimana dalam hadis Laqit bin Sabirah, wa balig fil istinsyak illa an takuna shaima. Bersungguh-sungguhlah dalam istinsyak kecuali ya, jika kamu dalam keadaan puasa. Yang disunnahkan untuk bersungguh-sungguh dalam istinsyak, ya, menghirup air ke hidung. Wa mashu jami'ir ra'si. Ya, yang keempat, ya, mengusap seluruh kepala. Ya, mengusap seluruh kepala. Mengusap seluruh kepala sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Zaid. Ya, wa masaha bi ra'sihi. Ya, sebagian lafaz itu jelaskan dengan lafaz yang bada'a bi muqaddami ra'sihi. Memulai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kepala bagian depan. Tsumma dhahaba bihi ma ila qafahu, kemudian digeser ke belakang sampai tengkuknya. Tsumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu, kemudian dikembalikan ke depan. Ya, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, sebagian kaum muslimin menganggap bahwasanya oh, Imam Syafi'i ya, itu ngapain kok ya, wajibnya hanya sebagian kepala saja. Ya, hadis nabinya ada. Imam Syafi'i bukannya enggak tahu hadisnya, tahu hadisnya. Tahu hadis Abdullah bin Zaid, tahu hadis Utsman bin Affan, dan juga tahu hadis Al-Mughirah bin Syu'bah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap sebagian kepala. Sehingga apa? Imam Syafi'i menggabungkan dua hadis ini. Hadis Mughirah bin Syu'bah yang Nabi SAW hanya mengusap nasiyah, mengusap kepala bagian depan, bahwa itu al-qadrul wajib. Itu kadar wajibnya sebagian. Adapun hadis Abdullah bin Zaid itu dibilang al-qadru al-afdal, kadar yang lebih sempurna. Ya, maka kadar yang lebih sempurna itu dibawa kepada hukum sunnah. Cara menggabungkannya seperti itu. Ya, kenapa? Karena tidak mungkin salah satu wudunya sahabat ini yang diajarkan oleh Nabi SAW, tidak mungkin salah satunya sah, salah satunya tidak sah. Kan tidak mungkin. Tidak mungkin kan? Wudunya Mughirahnya itu sah, yang dilihat dari perbuatan Nabi, wudunya Abdullah bin Zaid itu tidak sah. Atau kebalikan, wudunya Abdullah bin Zaid sah, wudunya hadis Mughirah itu wudu yang tidak sah. Kan tidak mungkin. Pasti dua-duanya itu wudu yang sah. Maka bagaimana cara menggabungkannya? Ya, secara usul fiqh, jika ada dua hadis yang seolah itu bertentangan, yakni beda kadar seperti itu, fa al-jam'u bitanzili 'ala halain, maka cara menggabungkannya di antara metode menggabungkan dalilnya mendudukkan bahwa itu di atas dua keadaan, yakni apa? Keadaan yang paling sempurna mengusap seluruhnya, keadaan yang minimal mengusap sebagian, tidak boleh tidak diusap sama sekali. Maka Imam Syafi'i menjabukannya seperti itu, bahwa mengusap seluruh kepala itu adalah sunnah. Wa mashul udunaini. Ya, kemudian mengusap dua telinga. Zahirihima wa batinihima bima'in jadidin. Ya, mengusap kedua telinga yang zahirnya bagian luar wa batin, dan bagian dalam bima'in jadidin, dengan air yang baru. Ya, dengan air baru. Ya, hal ini yakni mengusap telinga, ya, sebagaimana dibawakan dalil oleh Syekh Mustafa Al-Bukhari, ya, dari riwayat At-Tirmidzi wa sahahahu, yang disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, An-Nabas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi. bahwasanya Nabi SAW mengusap kepalanya, wa udhunaihi zahirihima wa batinihima, dan Nabi SAW mengusap kepalanya dan telinganya bagian luar dan bagian dalamnya. Walin nasai masaha bi ra'sihi wa udhunaihi, batinnya bisabahataini wa zahirihima bi ibhamaihi. Di lafaz nasai lebih jelas lagi bagaimana cara mengusapnya. Ya, bagian dalamnya diusap dengan kedua telunjuk sabaha. Bagian luarnya diusap dengan jari jempol. Nah, itu cara mengusapnya di lafaz an-nasai. Lalu dari mana keterangan dengan air yang baru? Ya, dengan air yang baru sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Imam Al-Hakim Abu Abdullah, yang beliau punya kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Kitab Mustadrak ala Sahihain, yakni hadis-hadis yang sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim, atau syarat salah satu dari Imam Bukhari dan Muslim, tapi tidak dikeluarkan dalam sahihnya. Tidak dikeluarkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Walaupun ya istidrak beliau itu ya ada kalanya benar, yakni sanadnya sahih, ada kalanya tidak benar. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa di Mustadrak itu ada 100 hadis palsu. Beliau agak tasahul dalam bab ini, ya, agak tasahul dalam mengumpulkan hadis-hadis yang sahih saja di kitab beliau Al-Mustadrak. Ya, dari hadis Abdullah bin Zaid, beliau meriwayatkan tentang sifat wudu Nabi SAW, annahu tawadda'a famasaha udhunayhi bima'in ghairil ma'in ladhi masaha bihi ra'sa. Wa qala al-Imam adh-Dhahabi sahihun. Bahwasanya Nabi SAW berwudu dan Nabi SAW mengusap kedua telinganya dengan air, bukan air usapan kepala. Ya, bukan air usapan kepala, bukan air sisa usapan kepala. Berarti apa? Dengan air yang baru. Ya, dan Imam Dzahabi katakan hadisnya sahih. Ya, dan juga Imam Al-Hakim pun katakan hadisnya sahih. Dan Imam Al-Baihaqi pun meriwayatkan hadis ini di Sunan Al-Kubra, mengatakan hadis ini sahih. Namun ya, hadis ini memang ya perlu perhatian lagi. Ya, perlu perhatian. Yakni apa? Sebagaimana dikatakan oleh Imam ya Ibnu Daqiq Al-Aid, yang beliau yang melihat hadis ini dari jalan Ibnu Al-Muqri, dari Ibnu Qutaibah, dari Harmalah dengan sanad yang sama sanadnya Imam Hakim. Dengan sanad yang sama sanad Imam Hakim. Bisa dipahami? Ya, dengan sanad yang sama dengan sanad Imam Hakim, tapi lafaznya berbeda. Lafaznya wa masaha ra'sahu bima'in ghairi fadli yadayhi. Mengusap kepalanya bukan dengan air bekas usapan tangan. Ada yang aneh enggak? Apakah ada yang aneh? Hah? Apa? Yang satu pakai air baru, yang satu ya, bukan bekas usapan kepala. Yakni duanya berbeda. Lafaz yang satu riwayatnya di Imam Al-Hakim itu dengan lafaz antara kepala dengan telinga, mengusap telinga bukan dengan air bekas usapan kepala. Bisa dipahami? Mengusap telinga bukan dengan air bekas usapan kepala. Sedangkan jalan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, yakni sanadnya sama dengan sanad Imam Al-Hakim, tapi lafaznya kok beda. Yakni wa masaha ra'sahu bima'in ghairi fadli yadayhi, mengusap kepalanya bukan dengan bekas usapan tangan. Yakni apa? Enggak ada keterangan telinga sama sekali. Bisa dipahami sampai sini? Lalu di sini apa yang terjadi? Wallahu alam, ya, sebagai ulama di sini mengisyaratkan bahwa lafaz Al-Hakim ini syadz. Ya, lafaz ini syadz. Yakni lafaz mengusap telinga dengan air baru, bukan usapan kepala. Itu lafaz yang syadz. Ya, dan itu pun yang disyaratkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar di Bulughul Maram. Wal mahfuz, lafaz yang mahfuz adalah lafaz Imam Muslim. Yakni lafaz yang ini. Ya, wa masaha bi ra'sihi bima'in ghairi fadli yadayhi. Mengusap kepalanya dengan air bukan bekas usapan tangannya. Itu lafaz yang mahfuz. Mahfuz itu lawan dari syadz. Ketika ada dua hadis yang sanadnya sahih bertentangan, syadz tahu nggak hadis syadz? Nggak tahu ya. Imam Al-Baqarah mengatakan wa ma yukhalif iqatun bihil mala fasyadu. ya, hadis yang sahih, tapi dia menyelisihi periwayatan jamaah lebih banyak, jamaah thiqah. Rawinya thiqah tapi menyelisihi periwayatan jamaah itu minat thiqah, atau rawi yang lebih thiqah fasyad, maka itu hadis syad. Syad itu termasuk dhaif. Syad itu termasuk hadis dhaif. Al-Hafiz isyaratkan bahwa hadis yang mahfud, mahfud itu hadis yang lebih sahihnya adalah lafaz Muslim, yakni mengusap kepala bukan bekas usapan tangan. Ya. Ya, ini juga sebagaimana ya, ringkasan dari yang jelaskan adalah Hafiz Ibn Hajar dalam At-Talkhis Al-Habir. Ya. Wallahu a'lam, ya, hadisnya memang ya, bahkan Imam Al-Baihaqi ketika beliau bawakan dua lafaz, yakni lafaz yang antara kepala dengan telinga, lafaz dengan kepala dengan tangan. Kemudian beliau katakan bahwa lafaz yang Muslim, yakni kepala dengan tangan, itu afsah, lebih sahih. Ya, lebih sahih. Ya. Maka wallahu a'lam, ya, di sini memang ya perlu diteliti lebih lanjut hadis ini, dan sebagian isyarat para ulama menunjukkan bahwa itu lafaz yang syadz. Kemudian kalau itu lafaznya anggaplah syadz, apakah bisa dipakai hukumnya atau tidak? Yakni kita tetap memisah kepala dengan telinga atau tidak? Itu yang jadi pertanyaan. Maka di hadis-hadis yang sahih tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan apakah dengan air baru atau bukan dengan air baru mutlak. Ya, apakah dengan air baru atau bukan dengan air baru. Ya, maka di sini ya wallahu a'lam, dua cara tersebut boleh. Kenapa? Karena hukum asal di apabila ada dalil yang menunjukkan syariat sesuatu tapi caranya mutlak. Yang ini tidak disebutkan bagaimana caranya, apakah dengan air baru atau dengan air sama. Ya, maka itu dibawa tetap kepada kemutlakannya. Seperti apa? Seperti perintah qada puasa Ramadan. Fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka qada'lah di hari-hari yang lain. Bagaimana cara qada'nya? Berturut-turut atau pisah? Mutlak. Boleh berturut-turut, boleh pisah. Sampai sini bisa dipahami? Tapi mana yang lebih afdol? Kalau dalam mazhab Syafi'i lebih afdol dengan air baru. Kenapa? Karena walaupun itu hadisnya ya ada pembicaraan, tapi memang hadisnya yang ada keterangan caranya ya hanya hadis itu. Ya hanya hadis itu yang ada keterangan cara dengan air baru. Ya, maka ya sebagian ini usufik sebagian ulama bahwa berpegang dengan hadis yang memang ada ketelitikan itu lebih afdol daripada semata-mata pendapat, semata-mata ijtihad saja. Oh enggak, saya pakai ijtihad saya itu pakai air yang sama. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian Al-Imam Abu Syuja yang mengatakan bahwa di antara sunnah-sunnah wudu takhlilul lihyati al-kathah, ya, menyela-nyela jenggot yang tebal. Ya, yang ini berdasarkan hadis riwayat Abu Daud dari Anas bin Malik, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa akhadha kaffan min ma'in, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau berwudu, beliau mengambil ya segenggam air, sepenuh tangan air, fa adkhalahu tahta hanakihi. Kemudian dimasukkan ke bawah ya lehernya. Ya, ke bawah dagunya sini, faqala labihi lihyatahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sela janggutnya. Ya wa qala hakadha amarani rabbi azza wa jal. Ya, dan kemudian beliau berkata demikian yang Allah perintahkan. Tapi yang sunnah adalah jenggot yang tebal. Yang jadi pertanyaan, ya apa bedanya jenggot yang tebal dan tipis? Apa patokannya? Ya, patokannya idza yura jilduhu fahuwa ghairul kathah. Ya, fahuwa aw fahiya al-khafifah. Kalau terlihat kulit di bawah jenggotnya, maka itu jenggot tipis. Fa idza lam yura bashratuhu fahiya al-kathah. Kalau tidak terlihat kulit di bawah jenggot, maka itu jenggot yang tebal. Ya, seperti saya ini, ya, bapak-bapak sebagian, itu jenggot yang tebal, tebal. Tidak kelihatan. Itu sunnahnya di sela-sela. Ya, yang hanya beberapa biji saja, ya, itu tipis. Ya, hanya 3 helai, ya, 2 helai, ya, 1 helai kesayangan, itu tipis. Ya, tidak usah dia ambil air, ya, diusap satu-satu itu. Ya, itu tidak. Kemudian wa takhlilu asabi'il yadain war rijlain. Ya, menyela-nyela jemari tangan dan jemari kaki. Ya, sekedar informasi ada tambahan ya, bahwa menyela sunnah menyela-nyela jenggot itu diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari banyak sahabat, dari Uthman bin Affan, dari Anas bin Malik, dari Ammar bin Yasir, dari Ibnu Abbas, dari Abu Ayyub Al-Ansari, dari Abdullah bin Umar, dari Abi Umamah Al-Bahili, dari Abdullah bin Abi Aufa, dari Abu Darda, dari Ka'ab bin Amr, dari Abu Bakrah, dari Aisyah, dari Jabir, dari Ummu Salamah. Masya Allah, banyak sekali sahabat yang meriwayatkan hadis menyela-nyela jenggot. Ya, demikian ya, perkataan Imam Al-Badruddin Al-Aini. Ya, banyak sahabat. Kemudian ya, sunnah yang berikutnya menyela-nyela jemari tangan dan kaki. Yang ini berdasarkan hadis ya Laqit bin Sabirah. Hadis Laqit bin Sabirah, qultu ya Rasulullah akhbirni 'anil wudu. Ya Rasulullah, kabarkan aku bagaimana wudu. Qala asbiril wudu. Sempurnakanlah wudu. Wa khallil bainal asabi' dan sela-sela jemari. Wa balik fil istinshaq illa an takuna sha'ima. Dan bersungguh-sungguhlah dalam istinshaq, menghirup air ke hidung, kecuali jika engkau berpuasa. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Ya, ini menunjukkan syahidnya wa qalil bainal asabi'. Sela-sela antara jemari. Jemari mana? Ya, itu umum. Ya, al-asabi'. Tidak ada keterangan tangan dan kaki, maka dibawa kepada umum. Yakni yang ada jari-jarinya mana sih? Yang ada itu tangan dan kaki. Maka dibawa kepada ya, jemari tangan dan kaki. Bagaimana menyela-nyela jemari ini? Bukankah tangan itu wajib dibasuh? Ya, jawabannya iya. Tangan kan anggota yang wajib dibasuh, diucap, wajib dicuci kan? Kaki kan juga wajib dicuci. Ya. Bagaimana kalau air tidak masuk ke situ? Ya, air tidak masuk ke situ. Kalau air tidak masuk ke situ, maka ya, wudunya itu tidak sah. Kenapa? Karena itu termasuk anggota yang wajib dicuci. Ya, anggota yang wajib dicuci. Loh, kok menyela-nyela itu hanya sunnah saja? Maka dijelaskan oleh para ulama, ketika air sampai ke sela-sela jemari itu tanpa perlu di sela-sela, maka menyela-nyelanya sunnah. Air sudah sampai ke sela-sela jari tanpa kita menyela-nyelanya, maka menyela-nyela jarinya sunnah. Tapi jikalau air tidak sampai ke sela-sela jari kecuali dengan kita sela-sela ya, dengan cara menyelanya, maka itu wajib menyela-nyela. Ya, seperti sebagian orang yang jarinya ya, mirip jempol semua ya, sangat rapat ya, maka dia wajib untuk menyela-nyela. Kenapa? Karena itu bagian wajib dicuci, wajib anggota wudu yang wajib dicuci tangan dan kaki ya, maka ketika air tidak sampai ya, dia wajib untuk menyela-nyela jemarinya. Azan. Tafadhal, mohon saya terlebih dahulu. Allah, Allah, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Fonset, izin lebih dari 10 menit set ya. Ini agak panjang ini. Ada. Bismillah. Sudah, naam, kita lanjutkan sedikit. Kemudian sunnah yang berikutnya, wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Yang ini berdasarkan ya, hadis ya, riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam faghassala yadahu yumna, mencuci tangan kanannya. Tsumma aqada ghurfatan min ma'in faghassala biha yadahu yusra. Kemudian mengambil air lagi dan mencuci tangan kirinya. Yani perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan ya kaidah dalam usul fikih ya, mujarradu fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yadullu ala an-nadri ya, yang disepakati oleh kebanyakan para ulama usul fikih, semata-mata perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa kepada sunnah ya, bukan kepada wajib. Ditambah lagi ya isyarat dari firman Allah wa aydiyakum, dan tangan kalian. Allah tidak sebutkan kanan dan kiri, menunjukkan apa? Tangan kanan dan kiri itu memang dianggap satu. Ya, dianggap satu, bukan harus berurutan kanan dulu baru kiri. Ya, dianggap satu. Dan juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa pernah beliau berwudu dengan tangan kiri terlebih dahulu baru kanan. Ya, bahwasanya menunjukkan mendahulukan yang kanan itu sunnah, bukan wajib. Wa taharatu thalathan thalathan, dan di antara sunnah berwudu tiga kali, tiga kali. Yang ini berdasarkan ya, hadis yang sahih dalam riwayat Imam Muslim dari Uthman bin Affan yang beliau mencontohkan wudu Nabi SAW ya, thumma tawadda'a thalathan thalathan, kemudian Uthman berwudu tiga kali, tiga kali dengan ringkas seperti ini, dengan lafaz yang ringkas. Di lafaz yang lain itu lebih panjang ya, berwudunya tiga kali, tiga kali. Lalu apakah ini dibawa sunnah? Sunnah. Kenapa ini tidak dibawa wajib? Karena telah sahih bahwasanya Nabi SAW pernah berwudu kurang dari itu. Ya, Nabi SAW pernah berwudu kurang dari tiga kali. Ya, seperti dari hadis ya, Abu Hurairah pernah Nabi SAW berwudu dua kali, dua kali dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Ya, dan Syekh Syu'aib Al-Farhad katakan hadisnya sahih li ghairihi. Dan juga ya, setelah sahih dari Nabi SAW dari hadis Abdullah bin Abbas riwayat Bukhari, tawadda'an Nabi SAW marratan marratan, Nabi SAW pernah berwudu sekali sekali. Menunjukkan apa? Tiga kali bukan batas wajib, tapi sunnah saja. Seminimalnya adalah satu kali, satu kali. Hanya yang jadi pertanyaan, bagaimana mengusap kepala, satu kali atau tiga kali? Ini yang khilaf para ulama. Al-Imam Syafi'i dan sebagian ulama berpendapat bahwasanya kepala itu juga tiga kali, juga tiga kali. Sedangkan ya, para ulama yang lainnya, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal dan kebanyakan para ulama bahwasanya kepala itu hanya satu kali, walaupun wudu anggota wudu yang lain dua kali atau tiga kali. Kenapa demikian? Karena hadis-hadis yang kebanyakan yang sahih dalam dari hadis Utsman maupun hadis Abdullah bin Zaid maupun hadis Ali bin Abi Thalib dan hadis sahabat yang lainnya bahwasanya ketika mengusap kepala ada dua lafaz. Yang satu lafaz wa mashabi ra'sihi, semata-mata mengusap kepala, tidak ada jumlah bilangannya mutlak. Yang satu lafaz wa mashabi ra'sihi marratan, mengusap kepala satu kali. Ya, seperti di hadis Abdullah bin Zaid dan sebagian lafaz hadis Utsman. Kebanyakan hadisnya dengan lafaz satu kali. Maka jumhur ulama berpendapat bahwa itu ya, kepala tetap bagian kepala hanya satu kali saja. Namun Imam Syafi'i pun memiliki dalil ya, mengusap tiga kali, tiga kali. Di antara hadis Utsman barusan, anna Nabi SAW tawadhu'a salatan salatan. Nabi SAW berwudu tiga kali, tiga kali. Ya. Tapi ini dijawab oleh ulama yang berpendapat satu kali. Itu diperinci lagi satu persatu anggota wudunya ketika kepala hanya satu kali, tiga kali anggota wudu yang lainnya. Bisa dibantah oleh ulama yang lain. Dan juga ada hadis dari hadis riwayat Abu Daud. Ya. Hadis riwayat Abu Daud yang saya ringkas saja, sanadnya dari Humran, dari hadis Uthman bin Affan, bahwasanya beliau berwudu kemudian di lafaznya saya ringkas wa masaha ra'sahu thalathan. Ya, mengusap Uthman mencontohkan mengusap kepalanya tiga kali. Ya, mengusap kepalanya tiga kali. Namun Al-Imam Abu Dawud ketika beliau membawakan hadis ini dalam sunannya, ya, beliau berkata ahaditsu Utsman as-sihahu kulluha tadullu ala mashi ra'si annahu marratan. Hadis-hadis yang sahih dari hadis Utsman, kan hadis Utsman rawinya banyak ya, dari jalan yang banyak, sanad yang banyak, tapi sama itu sama-sama hadis Utsman. Ya, hadis-hadis yang sahih dari hadis Utsman menunjukkan mengusap kepala itu hanya satu kali. Fa innam dzakara wudu'a tsalatan, padahal mereka menyebutkan bahwa wudu anggota wudu yang lainnya itu tiga kali. Wa qalu fiha, tapi ketika bagian kepala mereka meriwayatkan wa masaha ra'sahu, hanya mengusap kepala saja tanpa ada bilangan. Ya, tanpa ada bilangan. Wa lam yadhkuru 'adadan kama dzakaru fi ghairihi. Ya, ketika kepala para rawi yang meriwayatkan hadis-hadis yang sahih hanya menyebutkan mengusap kepala, tidak menyebutkan bilangan, hanya dari satu jalan ini saja. Dari satu jalan riwayat Abu Daud menyebutkan kepala itu tiga kali. Ya. Ini apa? Isyarat bahwa ini jalannya itu riwayat yang berbeda dari jalan kebanyakan yang sahih. Dan juga Imam Abu Daud meriwayatkan dengan ya lafaz yang lain, dari jalan yang lain, ya, dari Syaqiq bin Salamah, raitu Utsman bin Affan ghasala dira'ihi thalathan thalathan wa masaha ra'sahu thalathan thalathan. Aku melihat Utsman berwudu mencuci tangannya sampai sikunya tiga kali, tiga kali, dan mengusap kepalanya tiga kali, tiga kali. Bisa pahami? Ya, ini hadis dari jalan Yahya bin Adam dari Israel dari Amir bin Syaqiq. Tapi kemudian Imam Bukhari setelah itu beliau katakan lagi wa rawahu Waqi'un an Israel. Beliau bawakan jalan yang lain. Ya, ini dari riwayat Waqi'. Kalau sebelumnya dari riwayat Yahya bin Adam. Riwayat yang lain dari jalan Yah riwayat Waqi' dari Israel, sanad berikutnya sama saja. Tawaddu'a thalathan. Yani dengan lafaz Nabi SAW berwudu tiga kali tanpa keterangan terperinci kepala tiga kali. Bisa dipahami? Ya, ini Pak, wudu secara umum tiga kali, bukan lafaz khusus kepala itu tiga kali. Ya, diselisih oleh lafaz Imam Waqi'. Dan Amir bin Syaqiq bin Jamrah ini diikhtilafkan oleh para ulama. Yahya bin Ma'in mengatakan beliau dha'iful hadis. Ya, Al-Imam Abu Hatim katakan beliau laisa bi qawi. Ya, tidak kuat hadisnya, tidak sahih. Al-Imam Nasai katakan la ba'sa bihi, laisa bihi ba'sa. Ya, kalau seperti ini itu kurang lebih derajatnya hasan. Ya, ulama khilaf tentang hadis ya rawi tersebut. Ya, wallahu a'lam. Ya, tentang tiga kali, tiga kali, kebanyakan lafaz hadisnya itu hanya mengusap satu kali. Adapun tiga kali, Al-Imam Nawawi pun jelaskan bahwa mazhab Syafi'i menguatkannya dengan qiyas. Qiyas bagaimana? Qiyas ke anggota wudu yang lain, yang itu disunahkan tiga kali. Itu diantara dalil mazhab Imam Syafi'i. Tapi sebagian ulama hadis itu tadi membahas, ya, seolah mereka mengisyaratkan bahwa di situ ya ada syudud, ya, yang ini menyelisihi periwayatan yang lebih sahih, yang lebih banyak, ya, yang lebih banyak. Wallahu a'lam. Kemudian yang terakhir, al-mualat. Al-mualat ay at-tatabu' fit tathhir. Yani apa? Berturut-turut anggota wudu yang sebelumnya langsung anggota wudu yang setelahnya, antara bainal a'dha, antara anggota wudu. Mualat yang berturut-turut ini batasannya apa? Apakah ada batasannya di dalil, yakni di ayat wudu ada enggak? Enggak ada. Di ayat hadis tentang wudu ada enggak? Enggak ada. Berarti hakikat syar'iyah enggak ada. Secara hakikat syar'iyah, yakni definisi mualat dari dalil, enggak ada. Apakah secara bahasa Arab ada atau tidak? Bahasa Arab pun ya, tidak. Tidak ada secara bahasa Arab bahwa mualat itu yang begini. Hak biasa orang. Ya, maka ulama ijtihad ke situ. Ya, maka yang urf berturut-turut antara anggota wudu yang satu dengan yang lain adalah la yajiful awal qabla syuru'i fit tsani 'adatan. Yani apa? Anggota wudu yang pertama belum kering, dia sudah membasuh, mencuci anggota wudu yang kedua. Adatan, secara adat kebiasaan. Kalau di kifayatul akhir ditambahkan lagi, ya, fi jawi mu'tadil, dalam suhu sedang. Yakni bukan suhu sangat dingin, bukan suhu sangat panas. Kenapa? Karena kalau suhu sangat dingin, sangat panas, airnya cepat hilang. Ya, bukan suhu yang demikian, tapi suhu normal, suhu pertengahan. Ya, belum kering. Belum kering. Maka ketika dia berwudu, ya, baru sampai cuci wajah misalnya, terus dia bikin kopi dulu, ya, sampai kering, itu berarti tidak mualat. Itu tidak mualat. Tapi ini sunnah dalam qaul qadimnya Imam Syafi'i. Menurut sebagian ulama ini wajib. Saya ringkas. Menurut sebagian ulama bahwa mualat itu wajib. Yani wajib berturut-turut. Wajib berturut-turut dengan segera. Berdasarkan apa? Berdasarkan ada beberapa hadis. Saya bawakan satu hadis saja. Hadis Khalid bin Ma'dan an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli fi dhahri qadamihi lub'atan ra'a fi dhahri qadamihi lub'atan qadra dirham. Nabi SAW melihat sahabat, ya, sudah masuk salat, dia lihat ternyata di kakinya ada sebesar dirham belum terkena air. Ya, kemudian Nabi SAW amarahu an yu'id al-wudu. Nabi SAW memerintahkannya untuk mengulang wudunya. Sebagian lafaz mengulang wudunya dan salatnya. Ya, dan hadis ini kata Imam Ahmad, ya, hadisnya jayyid. Ya, menunjukkan apa? Amarahu an yu'id al-wudu. Ini syahidnya. Nabi SAW perintahkan mengulang wudunya. Mengulang wudunya dari mana? Dari awal sampai kaki. Bukan hanya kaki saja. Ya. Kenapa kok meminta dari awal? Dari ulang dari awal? Karena terputus mualat. Mualatnya terputus. Kalaulah mualat itu tidak wajib, makanya harusnya Nabi SAW perintahkan itu kaki saja cuci, kemudian ulang sholatnya. Cuci kaki saja. Tapi Nabi SAW tidak. Perintahkan untuk ulang wudunya. Ya, wudunya diperintahkan untuk ulang. Dan kenapa? Bahwa berturut-turut antara anggota wudu yang satu dengan yang lain itu wajib. Ya. Dan ini qaul qadimnya Imam Syafi'i. Ya, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam At-Tanbih, beliau sebutkan bahwa furudul wudu sittah, 6, yang seperti yang pertemuan yang lalu. Kemudian beliau tambahkan wa adhafa ilaihi fil qadim at-tatabu', faj'alahu sabi'an. Kemudian ya, ditambahkan dalam al-qadim, qaul qadim yang Imam Syafi'i at-tatabu', ini berturut-turut, runut, mualat. Faja'alahu sabi'an, maka ini sebagai furudul wudu yang ketujuh. Ya, furudul wudu ada 7 ditambah mualat dalam qaul qadimnya Imam Syafi'i. Wallahu a'lam. Saya pun condong kepada ulama yang berpendapat bahwasanya mualat itu wajib. Berdasarkan ya, hadis tadi dan ada beberapa hadis yang lainnya. Ya. Nabi SAW perintahkan wudu dari awal. Wallahu a'lam. Ya, barangkali ini yang bisa kita bahas. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.